Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah At-Tauhid. Yang kedua adalah Al-Ahkam, hukum-hukum. Dan yang ketiga adalah Al-Qasas, kisah-kisah. Di mana satu di antara kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu tertera di dalam Suratul Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa menceritakan tentang satu kisah nabinya, Yunus alaihi salam, di mana beliau adalah seorang nabi dari Bani Israel yang Allah utus kepada kaum yang bernama Ninwa, dekat dari kota Al-Mausil. Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Tetapi sayang sekali, kaumnya menolaknya. Tak patah semangat Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, beliau terus mengajak kaumnya tersebut. Tapi apalah daya, kaumnya tetap menolak. Fa'abau, dan mereka pun enggan untuk menerima dakwahnya Yunus alaihi salam. Hingga kemudian Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam mengancam mereka dengan azab, akan turunnya siksa kepada mereka jika tidak mau menerima dakwah beliau. Kemudian Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam pun pergi meninggalkan mereka dalam keadaan menyaksikan muqaddimatul azab, awal-awal azab itu akan turun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hati menerima kepada kaumnya, sehingga mereka pun bertaubat, sehingga mereka pun inabah kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam kondisi yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabiullah Yunus alaihi salam tetap pergi meninggalkan mereka, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idzahaba mughadiban." Di saat dia pergi dalam keadaan marah karena dakwahnya tidak diterima, beliau marah selaku sebagai seorang manusiawi. Marah ketika melihat kaumnya tidak menerima dakwahnya, marah beliau. Dan Allah sebutkan, idzahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah, yang semestinya beliau itu bersabar. Padahal beliau tahu muqaddimatul azab itu akan turun. Padahal beliau juga tahu ternyata kaumnya itu menerimanya. Tapi tetap beliau pergi dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya tersebut yang berada di Ninwa. Allah sebutkan, إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Tatkala beliau pergi dalam keadaan marah, beliau menaiki kapal yang penuh dengan penumpang dan barang-barang. Idz abaqa ilal fulkil mashhun, hingga ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji beliau. perahu yang ditumpanginya karena penuh dengan muatan, penuh dengan barang-barang dan penumpang, akan tenggelam. Kemudian satu di antara mereka pun bermusyawarah, bagaimana ini? Kapal ini akan tenggelam apabila kita tidak menurunkan sebagiannya. Kita tidak menurunkan sebagian penumpang dan barang. Ini semua akan tenggelam. Kita akan mati. Kita akan binasa. Hingga kemudian mereka pun bermusyawarah. Dan tersimpullah bahwa sebagian barang tumpangan, barang-barang muatan dan penumpang-penumpang harus diturunkan. Mereka memilih dengan cara yang lebih ringan madorotnya. Tenggelam semua, ini madorot lebih besar. Sebagian ditenggelamkan, sebagian dibuang, ini madorot. Tapi jika tidak, madorot lebih besar. Sudah ada di zaman mereka demikian satu kaidah. Fasahama fakana minal mudhabin. Hingga kemudian mereka pun mengadakan qur'ah, mengadakan undian. Dan Yunus alaihi salatu wassalam fakana minal mudhabin. Beliau termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Artinya beliau termasuk orang-orang yang akan turun dari kapal. Coba di tengah lautan, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Allah ingin menguji sebuah kebaikan. Allah ingin menguji hamba tersebut. Karena melakukan kesalahan tadi, selayaknya sebagai seorang manusia. Beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, jengkel, karena dakwahnya tidak diterima. Manusiawi. Kemudian akhirnya beliau pun turun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ikan yang besar untuk memakannya, untuk melahapnya tanpa mengunyah sedikit pun yang ada dari bagian tubuh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Di dalam perut ikan tersebut, Nabiullah Yunus menyadari akan kesalahan-kesalahan yang pernah beliau lakukan. Di dalam perut ikan tersebut yang gelap gulita, beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali engkau. Sesungguhnya, maha suci engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Seorang nabi, siapapun, sehingga memang sah saja tatkala seorang itu terjatuh ke dalam satu kesalahan, satu kekeliruan, siapapun dia. Tapi jangan berhenti di situ, ma'asyiral muslimin. Ingat baik-baik bahwa sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang melakukan sebuah dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini direalisasikan oleh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa beliau. Dan kaumnya pun akhirnya menerima yang saat itu berjumlah 100 ribu au yazidun, atau bahkan lebih. Fa'amanu famatta'nahum, maka mereka pun beriman. Kami berikan kenikmatan kepada mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan banyaknya pengikut bagi seorang nabi ini merupakan satu di antara keutamaan. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita jelaskan secara ringkas tentang perjalanan dakwah Nabiullah Yunus alaihi salam yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yang pertama adalah terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada hambanya. Allah menegur kepada hamba-hambanya agar mereka sadar siapapun hamba tersebut, sesoleh apapun hamba tersebut, Allah tegur dia. Bahkan tidak main-main, Allah penjarakan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan sebagai mukjizat bagi beliau serta sebagai karamah bagi beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga pahamilah, di saat Allah, di saat kita mendapatkan musibah-musibah, mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan teguran-teguran sekecil apapun, bersegeralah untuk mengintrospeksi diri, untuk mengoreksi diri. Bisa jadi kita telah terjatuh ke dalam dosa-dosa dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Bisa jadi, wah, saya orang yang soleh, masa mendapatkan demikian? Lah, siapa Yunus alaihi salatu wassalam? Siapa beliau? Beliau seorang nabi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Langsung sadar tatkala Allah subhanahu wa ta'ala tegur beliau dan Allah menginginkan kebaikan bagi beliau, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, segera untuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin badan kita sakit, mungkin istri kita tidak nurut, dan sebagainya. Introspeksi diri agar Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar sebagaimana Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, hingga akhirnya kaumnya pun menerima dakwah beliau yang berjumlah saat itu 100 ribu atau lebih. Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan, seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang soleh, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, bukan termasuk orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Yunus itu akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari akan dibangkitkannya manusia. Bayangkan ini kesolehan bertasbih, mengucapkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menyelamatkan seorang dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, sehingga junjung tinggi keimanan, junjung tinggi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi larangan-larangan Allah, kerjakan perintah-perintah Allah, ma'asidqi wal ikhlas, disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Allah akan memberikan yang terbaik. Allah sebutkan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan selamatkan mereka-mereka orang-orang yang beriman. Kami selamatkan mereka-mereka orang yang beriman, sebagaimana Allah selamatkan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, yang saat itu berada di dalam perut ikan, di dalam gelap gulita. Beliau berdoa dan menyadari sebuah kesalahannya. Kemudian Allah perintahkan kembali kepada ikan tersebut untuk memuntahkannya dalam keadaan lemah dan lemas, seperti anak burung yang baru saja menetas, tidak ada bulunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla tumbuhkan di sana pohon yang bernama Yaqtin. Yang bernama Yaqtin Allah tumbuhkan di situ untuk menguatkan Yunus alaihi salatu wassalam, hingga kemudian beliau pun kuat lagi. Beliau bangkit kembali dan beliau menyaksikan hasil apa yang selama ini beliau lakukan alaihi salatu wassalam. Pantas untuk kita jadikan sebagai contoh ma'asyiral muslimin. Jangan terus kemudian kita putus asa. Jangan terus kemudian kita berburuk sangka. Jangan terus kemudian kita mengikuti kekecewaan-kekecewaan karena mengalami kegagalan-kegagalan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Yang terpenting menjadilah seorang yang saleh. Yang terpenting menjadilah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, Allah akan perlihatkan hasil iman dan takwanya kepada Allah azza wa jal. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, da'watu akhi dhinnun ma da'a biha makrubun illa farrajallahu anhu. Doanya saudaraku Zinnun, yaitu Yunus alaihi salam, yang tidaklah seorang yang terjepit, yang terkena musibah itu berdoa dengannya, kecuali Allah akan berikan jalan keluar. Apa dakwanya beliau? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui, menyadari bahwasanya dirinya itu hamba dari hamba-hamba Allah yang sangat sah. Apabila terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, disadari ataupun tidak disadari, repotnya sebagian manusia itu tidak pernah menyadari kalau dirinya adalah manusia. Sebagian manusia tidak pernah mengerti kalau dirinya adalah manusia, sehingga selalu merasa benar. Semua siapa saja yang bertentangan dengan dirinya salah. Itu prinsip dari mana? Coba kalau kita masing-masing menyadari kita sebagai manusia, Nabi saja bisa terjatuh, apalagi kita sebagai seorang manusia. Memang sulit ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sulit sekali seorang untuk mengerti dan sadar. Tapi bukan berarti mustahil. Perkara itu sangat bisa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak membuka pintu kebaikan, pintu tobat, pintu inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula kita mendapatkan pelajaran. Terkadang seorang itu terjatuh ke dalam kesalahan. Kemudian dia menyadari justru kondisinya lebih baik daripada dia sebelum terjatuh ke dalam kesalahan. Karena dia menyadari. Maka dari sini juga kita mendapatkan pelajaran. Laisa sya'nu an taqa'a fil khati'ah. Bukan perkaranya kamu terjatuh ke dalam kesalahan. Wa innama sya'nu an takuna minat tawwabin. Tetapi urusannya adalah menjadilah kamu sebagai seorang yang bertaubat, yang awab, yang selalu berusaha mengintrospeksi diri bagaimanapun, karena dia sadar siapapun menjabatnya, bagaimanapun jabatan dan tingginya jabatan, pernah, sehingga dia mudah untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bisa memberi manfaat bagi kita sekalian. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.